Artis muda bertalenta, artis muda banyak penggemarnya. Mana cilo-cilonya Indonesia tahu? Ada Ramayana Maxton Soteng, juga ada WBC Jihan Audi Ju Palapa. Selamat siang semuanya. Lanjut nyanyi bareng-bareng ya. Oh, yeah.